William A. Cohen ini menulis buku The Practical Drucker. Dia bercerita tentang pengalaman-pengalaman dari Peter Drucker. Pada salah satu cerita, dia bilang bahwa suatu saat dia mendengarkan seminarnya Drucker. Satu hari bersama Drucker, seminar panjang yang sangat sukses ya. Nah, dalam sesi tanya-jawab, ada seseorang yang mengangkat tangan dan bercerita tentang problemnya. Saya mengalami ini, kesulitan saya adalah ini, di perusahaan kami ini yang tidak jalan ini. Dan cukup panjang ceritanya. Ketika berjalan di tengah, Peter Drucker masih mendengarkan dengan sangat santun. Pada pertengahan, dia bilang, Stop. Saya paham perusahaan Anda sekarang sedang dilanda problem besar. Pertanyaan saya, apa yang Anda akan lakukan untuk menyelesaikan itu? What are you going to do about it? Nah, kata-kata ini katanya menggelegar walaupun tidak terlalu keras ya, tetapi mengheningkan segenap ruangan. Dan semua orang berpikir bahwa sebenarnya kita semua punya problem dan kita tahu ada problem. Tapi apa yang akan kita lakukan? Nah, lalu Peter Drucker berkata bahwa semua orang akan menghadapi problem, dan problem itu selalu besar, dan selalu harus kita selesaikan. Pertanyaannya, apa rencana kita? Dan kalau rencana kita sudah kita buat, apakah kita mampu melaksanakan rencana itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Bagaimana kita mengontrol rencana yang akan kita lakukan itu? Karena sebenarnya yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan itu, bukan menjabarkan persoalan itu saja. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.